yang terindah. Dan kini ku telah merasa kehilangan sosok dirinya yang membuat hati kecilku selalu berkata, betapa bodohnya aku biarkan cinta itu pergi menghilang dan hanya tinggalkan sebuah penyesalan. Dirimu lah yang selalu ada di dalam hatiku, dan ku yakin kau yang terindah. Oh, dan kini ku telah merasa kehilangan dirinya yang membuat hati kecilku selalu berkata, betapa bodohnya aku.